Maka berpegang teguhlah kepada apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berusaha kita untuk terus berpegang teguh termasuk di sunnah. Ini merupakan wasiat dari para ulama kepada kita semua. Dan hendaknya kita terus bersemangat di dalam menunaikan yang demikian ini. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk, fasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau. Ala ma yanfa'uk, atas apa yang bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Fasta'in billah, maka kemudian hendaklah engkau meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan kau merasa lemah. Dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini yang pertama, faedah yang pertama, kita diperintah untuk terus bersemangat. Terus bersemangat atas segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Beraktivitas, berkegiatan, beribadah. Terus semuanya yang sekiranya itu memberikan manfaat kepada diri kita, tunaikan dengan penuh semangat. Tetapi ingat, manusia memiliki kelemahan. Manusia memiliki keterbatasan. Dan tabiat manusia telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah, da'if. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Ketika kita merasa diri tidak sempurna, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita takabur, tumbuh ujub, bangga diri, sombong, merasa sendiri bisa, kemudian tidak mau berta'awun, tidak kemudian mau bersama-sama, bergotong royong, nyempal sendirian, misalnya. Yang demikian ini tidak sepatutnya. Manusia memiliki kekurangan, keterbatasan, kelemahan, dan semua itu kita adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena sesungguhnya keberhasilan-keberhasilan yang kita tempuh, target-target, capaian-capaian yang kita telah bisa lalui, semuanya itu bi'aunillah, karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemahiran kita, bukan karena kita ini pintar, bukan. Bi'aunillah wa bifadlillah, karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menyadari kita ini sebagai manusia yang ada keterbatasan, manusia yang tidak sempurna, maka tidak sepatutnya kemudian kita merasa sombong, ujub, bangga diri. Maka kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya Allah lah yang memiliki segenap pujian. Kita manusia banyak kelemahan, tidak sepatutnya untuk mendapatkan pujian itu. Ini tuntunan Rasulullah SAW untuk tetap bersemangat, tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian jangan sekali-kali kita lemah, apalagi malas, apalagi kemudian loyo, seakan tidak berdaya. Maka tidak sepatutnya kita menunjukkan mentalitas seperti itu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan uswah hasanah bagi kita tidak pernah menunjukkan hal-hal yang sifatnya lemah itu tadi. Ujian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam teramat berat. Ujian-ujian yang menimpa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah beliau dihalangi, dakwah beliau penuh ancaman. Tidak semata diancam dalam bentuk diboikot, tetapi diancam dalam bentuk untuk dihilangkan nyawanya, dibunuh. Ujian yang kita hadapi belum seberapa dibandingkan apa yang telah dilalui oleh teladan hidup kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan meskipun ujian sedemikian berat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan semangat, menunjukkan mentalitas sebagai seorang yang kokoh di dalam memperjuangkan agama ini. Beliau berdakwah dari seorang diri, kemudian berdua, kemudian bertiga, kemudian hingga banyak orang yang mengikuti. Dengan modal apa? Modal akhlak di antaranya. Menunjukkan akhlak yang baik. Akhlak sebagai seorang yang thiqah, terpercaya. Akhlak sebagai seorang yang amanah. Sehingga apa yang ia ucapkan, orang percaya. Amanah. Akhlak seorang yang as-sidq, yang jujur. Tidak kemudian berdusta. Sehingga orang pun percaya kepada. Dan sekian banyak akhlak yang lainnya. Yang semua itu menunjukkan kesempurnaan kepribadian yang beliau miliki. Sehingga tidak ada cacat celah. Tidak ada celah orang untuk kemudian mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka satu di antara sekian sikap terpuji yang kita hendaknya tiru, yaitu semangat di dalam dakwah. Semangat di dalam dakwah. Beliau berdakwah ke Taif diganggu, tapi beliau tidak putus asa. Beliau diboikot sehingga pangan pun sulit untuk beliau dapatkan. Beliau tidak lantas kemudian lemah, menurun semangatnya. Beliau diancam, dibunuh. Beliau dikatakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Tapi itu semua tidak lantas melunturkan semangat yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini salah satu bentuk kepribadian yang harus kita tiru di dalam menerapkan dakwah kita pada masa sekarang ini. Tantangan dalam dakwah ini luar biasa. Ahlul batil menebarkan kebatilannya 24 jam terus menerus dan penuh semangat. Kalau kita sebagai ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, kemudian tidak memedulikan apa-apa yang terjadi di sekitar kita, maka ini sebuah musibah. Sementara di sisi lain ahlul batil sedemikian bersemangat, 24 jam mereka kerja terus menerus, bahkan mungkin 26 jam, 27 jam. Terus menerus mereka bekerja. Yang komunisnya, yang liberalnya, yang hizbinya, yang dan semuanya mereka bekerja. Ketika menghadapi kaum muslimin, menghadapi ahlus sunnah, mereka bersatu. Yang syiahnya bersatu. Yang ahmadiyahnya bersatu. Yang sufinya. Sungguh, tugas kita ini luar biasa berat. Kalau bukan karena kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak mampu untuk meneruskan dakwah. Kesulitan demi kesulitan terus ada. Namun karena kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang ikhlas berjuang, yang senantiasa mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad, dalam berdakwah. Kita hanya punya keyakinan Allah akan membantu, Allah akan menolong hambanya. Maka dakwah ini kita emban. Kita emban. Lebar majalah komunis itu sudah berapa dicetak? Cetakan pertama 100 eksemplar. Cetakan kedua 103.000 eksemplar. Satu kali satu eksemplar, seeksemplar majalah berapa harganya? 5.000. 100.000 berarti 500 juta. Dua kali cetak, hah? Sudah 1M lebih. Tidak terasa, kan? Tidak terasa. Salafin ini kaya raya. M-M-an, loh. M-nya bukan ember. Dalam waktu sekian bulan. Tetapi, kita jangan lantas kemudian berpuas diri. Karena apa? 200 ribu sekian eksemplar itu ibaratnya kalau hitung-hitungan manusia menggarami air laut. Ibaratnya kita menaburkan sesuatu yang di tengah lautan yang sedemikian luas. Banyak orang yang belum mendapatkan. Ini kalau semuanya terbagi, semuanya terdistribusikan dengan baik. Nah, kadang-kadang kan ada yang masih disimpan terus. Koleksi bukan. Ya. Dikoleksi juga bukan, merupakan koleksi itu juga bukan. Mau dijadikan bahan untuk museum juga tidak. Terus tersimpan, tidak terdistribusikan. Padahal sekian banyak. Kalau kita mau berbicara, ada memang yang sinis, tapi kebanyakan orang-orang yang memberikan apresiasi. Luar biasa. Orang lain belum berbuat, bahkan berpikir pun belum, kita sudah berbuat. Walhamdulillah. Yang sebenarnya tugas komunis itu siapa? Tapi Salafin sudah bergerak. Dari mulai Pak Jenderal sampai Pak Kopral itu mengapresiasi. Nah, tugas-tugas yang seperti ini, kalau kita pelajari, itu menambah semangat kita. Ternyata ketika dakwah salafiyah ini ditebarkan dengan cara yang baik, yang hikmah, Orang menerima. Dan ketika kita melihat wah kita ini sedikit, ternyata banyak yang menyokong. Karena selama ini mungkin kita terkepung oleh media yang kita baca. Ini orang NU musuh kita. Ini pimpinan NU ngomong lagi masalah Wahabi. Sepertinya kita ini kecil. Tapi ketika kita membuka diri, ternyata banyak orang yang simpati dengan dakwah kita. Diberi satu majalah. Ada lagi enggak? Edisi yang lainnya. Oh ada. Meskipun dia berpikir adanya apa ya. Dalam rangka untuk supaya tidak mengecewakan. Karena memang program berikutnya nanti masalah Syiah. Masalah yang lainnya. Tebar majalah. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita menebar majalah yang pada kesempatan ini edisinya edisi tentang komunisme. Masyarakat mulai melihat gerakan kita. Orang Syiah saja mengatakan, kok kita katanya Syiah bisa makan sama komunis? Nah, berarti dia baca. Ya kan? Itu dinyatakan oleh orang Syiah. Sampai juga majalah kita ke mereka. Artinya apa? Di sini bukan kita untuk kemudian ujuban, bukan. Tapi kita mengambil pelajaran dari situ, bahwasanya apa yang kita sampaikan, walhamdulillah, memberikan teguran kepada dia. Menjadi bayan bagi dia, terkhusus bagi orang Syiah yang baca itu. Dan saya yakin dia pun akan cerita ke teman-temannya. Dan itu sebuah bentuk dakwah. Yang kita tidak menyangka kalau itu akan sampai mana? Pak Kapolres di Balikpapan. Di depan perwira-perwira Polres Balikpapan. Yang dikumpulkan khusus. Sambil memperlihatkan majalahnya itu. Mengatakan kepada para perwira. Lihat pondok pesantren yang di sana itu. Maksudnya Ibnu Qayyim. Telah membantu kita. Lihat. Ini. Melalui ini. Sambil dibawa majalahnya. Sambil dibawa. Itu artinya apa? Artinya dakwah kita disambung. Dakwah kita disambung. Maka peristiwa-peristiwa yang seperti ini setidaknya membesarkan hati kita. Setidaknya memberikan suntikan untuk kemudian menebalkan iman yang ada di dalam diri kita secara maknawi, iman secara maknawi, sehingga kemudian kita lebih lagi bisa sungguh-sungguh bersemangat. Ternyata orang bisa ya menyambut dakwah. Ini kalau kita mau merujuk apa yang telah terjadi di lapangan. Sehingga semangat itu jangan sampai kemudian luntur. Dan semangat ini terus dibina. Disertai dengan ta'awun di antara kita. Untuk terus mengembangkan dakwah ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian dapat tugas dakwah. Ampun, saya sibuk. Nah, memangnya yang selama ini bertugas pengangguran. Semuanya punya kesibukan. Nah, agar kita tidak mengatakan saya sedang sibuk, mari kita manage waktu kita. Waktu kita manage dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika tugas dakwah itu jatuh kepada kita, kita sudah siap untuk melaksanakan. Ikhwatiddin a'azakumullah, semangat inilah yang harus kita pelihara. Banyak tugas-tugas kita, pendidikan anak, banyak tugas-tugas kita, memberdayakan ikhwah, banyak tugas-tugas kita, menebarkan ilmu dakwah itu sendiri, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang kalau pekerjaan-pekerjaan itu kita buat semacam checklist, tidak cukup 1-2 lembar. Dalam 24 jam mungkin kita tidak cukup waktunya untuk mengerjakan semua tugas-tugas itu. Oleh karena itu, ta'awun di antara kita, jangan sampai kemudian mengendur, jangan sampai kemudian merenggang. Terus tingkatkan ta'awun itu semampu kita, sehingga gerakan dakwah ini tertata dengan baik, dan kemudian kita pun satu dengan yang lain, sama ikhwah bertasamuh, saling berlapang dada. Kalau mungkin ikhwah ada yang berhalangan, mungkin husnudzon kita kedepankan. Dan sampai kemudian timbul friksi, karena ukhuwah itu suatu yang mahal. Ukhuwah, persaudaraan di antara kita, ukhuwah di dalam dakwah, itu sesuatu yang mahal nilainya. Sehingga jangan kemudian timbul kesalahpahaman. Kita berupaya untuk terus berlapang dada. Ketika dalam musyawarah ide-ide kita belum bisa diterima, jangan lantas kemudian kita putus asa. Esok lusa diundang dalam musyawarah lagi, kemudian malas untuk datang. Jangan, luruskan niat. Ketika diundang dalam musyawarah, tetap bersemangat. Semangat apa? Semangat melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Semangat dalam melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Bukan karena, wah ide saya kemarin ditolak, percuma saja saya ikut musyawarah. Ini namanya egois. Namanya egois. Hanya melihat dari kacamata dirinya sendiri. Tidak melihat bahwasanya musyawarah yang akan ditunaikan itu adalah menyangkut kepentingan Allah dan Rasul. Menyangkut kepentingan li'i'la bi kalimatillah. Walaupun mungkin dalam musyawarah itu hanya akan memutuskan, hanya akan memutuskan tentang hal yang mungkin menurut kita sepele, kalau tanpa musyawarah pun bisa. Tapi ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah keberkahan dari keputusan yang ia lakukan, ingin mendapatkan keberkahan, kemudian ia laksanakan musyawarah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari musyawarah itu bisa diambil sebuah keputusan, dan dengan sebuah keputusan itu mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang telah diputuskan. Ini luar biasa. Jadi jangan semata dilihat harus pilih ini saja, harus kumpul. Ini nampaknya kecil, tetapi besar pengaruhnya. Karena kan kita tidak, kadang tidak menyangka, tidak menduga. Ketika kita berkumpul, banyak ide yang keluar. Banyak ide yang keluar. gagasan-gagasan itu tumbuh. Biarlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keputusan-keputusan yang ditetapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita, niat kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebuah proses dakwah. Dinamika dakwah akan terus kita temui. Dan ukhuwah ini terus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Salafiyin itu sudah sedikit jumlahnya, jangan ditambah jadi lebih sedikit lagi. Dan tugas dakwah ini bukan cuma ustaz saja yang melaksanakan, tapi kita usung bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita di dalam menunaikan tugas yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Hari sudah malam, sudah saatnya kita beristirahat. Maka mungkin tidak ada pertanyaan.